Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Salawatullahi wa salamuhu alaih wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumiddin. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pertama-tama kita memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah, yang mana pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa kembali bertemu di dalam majelis yang mulia ini, yaitu majelis al-ilm. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan majelis ini sebagai majelis yang diberkati olehnya dan mengumpulkan kita di dalam surganya sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di majelis yang mulia ini. Kemudian semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kemudian kelak. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kembali kita melanjutkan pembahasan yang sudah pernah kita mulai. Kita akan membaca, juga membahas kitab karya Al-Imam Ahmad rahimahullah yang dikenal dengan Usulus Sunnah, prinsip-prinsip sunnah. Tentunya buku ini termasuk dari pembahasan aqidah, yaitu aqidah ahli sunnati wal jamaah. Dan tentunya sangatlah penting setiap muslim mengenal apa saja yang menjadi prinsip-prinsip di dalam ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jalan menuju surga. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abi Hurairah di dalam As-Sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku itu akan masuk ke dalam surga. Illa man aba. Kecuali orang-orang yang enggan. Qalu ya Rasulullah, wa man aba? Mereka bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang-orang yang enggan itu? Qala anhi salatu wassalam, man ata'ani dakhala al-jannah, wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka dialah orang yang enggan. Maka mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti menjalani jalan menuju surga. Tariqul jannah. Maka di dalam menjalani jalan menuju surga ini, kita harus mengerti prinsip-prinsipnya. Karena banyak dari kalangan muslimin di dalam mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, mereka tergelincir atau menyimpan, menyeleweng dari sunnah alaihi salatu wassalam. Dikarenakan tidak mengerti akan prinsip-prinsip sunnah. Oleh karena itu, para ulama kita menjelaskan, termasuk Al-Imam Ahmad rahimahullah, apa yang menjadi prinsip-prinsip di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena tentunya perkara sunnah itu tidak hanya sekedar pengamalan, amalan lahiriah, amaliyah, fikhiyah. Karena yang dimaksud dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam di dalam pembahasan ini adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah bentuknya akidah, keyakinan, atau dakwah, atau manhaj, metode di dalam menjalani agama, atau suluk, perangai, perilaku, akhlak, adab, atau muamalah, interaksi antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Demikian pula ibadah. Maka setiap agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka disebut dengan sunnah. Pada setiap aspeknya disebut dengan sunnah. Maka sunnah di dalam pembahasan ini adalah perkara yang lebih luas. Bukan yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah seperti apa yang didefinisikan oleh ashabil usul, bahwa sunnah itu adalah apabila yang melakukannya diberi pahala dan yang meninggalkannya akan dan yang meninggalkannya tidak akan disiksa. Ini pengertian sunnah oleh ashabul usul, ahlil usul. yang kata lainnya disebut dengan mustahabbah atau mandubah atau nafilah. Ini adalah pembahasan yang spesifik khusus dalam bab fikih saja. Tapi yang dimaksud dengan sunnah dalam bab yang sedang kita bahas adalah sunnah dengan makna yang universal. Setiap ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap aspeknya, pada setiap sisinya, pada setiap pembahasannya, baik itu akidah, manhaj, dakwah, suluk, akhlak, adab, muamalat, ibadah, semuanya. Setiap apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini disebut dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita akan menjumpai di dalam buku ini pembahasan yang beraneka ragam di dalam banyak hal. Yang semua itu adalah prinsip-prinsip di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada realitanya kebanyakan dari kaum muslimin atau sebahagian muslimin menyimpan, menyeleweng, dan tidak lagi mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam pembahasan-pembahasan tersebut. Maka kalau kita ingin lurus untuk menempuh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghantarkan kita ke dalam surga, hendaklah kita mempelajari apa yang diterangkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah yang menjadi prinsip-prinsip sunnah tersebut. Nah, kita ulangi kembali apa yang dikatakan oleh beliau rahimahullah, disebutkan pada halaman yang kedua. Qala haddatsani Abdus bin Malik al-Attar. Qala sami'tu Aba Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullah yaqul, berkata dia, berkata telah menceritakan kepadaku Abdus bin Malik al-Attar, aku mendengar Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullah. Beliau berkata, usulus sunnati indana, prinsip-prinsip sunnah menurut kami. Dalam pertemuan yang lalu telah kita jelaskan apa yang dimaksud dengan kata usulus sunnah. Al-asl adalah pondasi yang dibangun di atasnya perkara-perkara lain. As-sunnah, setiap atau seluruh ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara lebih universal. Ya. Jadi prinsip atau pondasi sunnah menurut kami, yaitu kami ahlus sunnah. Kami orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu prinsip-prinsip atau pondasi-pondasi sunnah menurut ahlus sunnah? Kata beliau, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim, yaitu berpegang teguh dengan pemahaman yang dibawa oleh ashab, oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mentauladani mereka. Ini telah kita jelaskan bahwa prinsip kita di dalam beragama seperti yang diisyaratkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, yaitu berpegang teguh pertama dengan Al-Qur'an, yang kedua dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah dua prinsip, dua sumber hukum, sumber pemahaman, sumber agama yang disepakati oleh kaum muslimin. Ya. Pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada umumnya kaum muslimin sepakat bahwa sumber agama kita adalah Al-Quran was Sunnah. Kecuali hanya segelintir manusia yang sesat. Yang mengatakan bahwa sumber hukum kita hanya Al-Quran saja. Tanpa sunnah Nabi. Mereka ini dikenal dengan ingkarus sunnah. Orang-orang ingkarus sunnah. Ya, yang mengingkari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau nama lainnya disebut dengan Al-Quraniyun. Ya, orang-orang yang hanya berpegang dengan Al-Quran. Mereka ini diklaim sesat oleh para ulama kita. Karena jelas bahwa mengingkari sunnah Nabi artinya membuang sekian banyak hukum Islam. Karena tidak semua hukum terdapat di dalam Al-Quran. Sebagian hukum itu dijelaskan secara lebih rinci di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Seperti perintah salat, ya, aqimus shalah, tegakkanlah salat. Apakah dijelaskan di dalam Al-Qur'an bagaimana kita melaksanakan salat? Tidak kan? Ya. Mulai dari takbir sampai mengucapkan salam, mulai dari takbiratul ihram sampai mengucapkan salam, semuanya diajarkan di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, tidak ada di dalam Al-Quranul Karim. Nah, kalau kita hanya memegang Al-Quran saja, ketika ada perintah untuk menegakkan sholat, bagaimana kita sholat? Ini akan membingungkan. Ya. Maka kalau kita hanya memegang Al-Quran dan membuang sunnah, kita tidak akan tahu bagaimana tata cara kita melaksanakan sholat. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi menyatakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah. Dan di dalam Al-Quran sendiri, di dalam banyak ayat, Allah memerintahkan kita setelah taat kepada Allah adalah taat kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan Allah menyatakan di dalam surah Al-Hasyr, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, maka ambillah, laksanakanlah, tunaikanlah. Dan apa yang dilarangnya, maka jauhkanlah. Nah, dan di dalam hadis Abi Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa yang aku perintahkan kepada kalian maka laksanakan semampu kalian, dan apa yang aku larang kalian maka hindarilah. Ya. Maka setiap yang disebutkan di dalam Al-Qur'an atau di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah sumber agama kita. Ini prinsip yang tidak bisa ditawar. Dalilnya banyak, baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah Nabi Alaihi Salatu Wassalam. Hanya orang-orang nyeleneh saja dari orang-orang ingkar sunnah yang mengingkari sunnah Nabi Alaihi Salatu Wassalam. Dan disepakati oleh para ulama bahwa barang siapa yang mengingkari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fahuwa kafir kharijun minal millah. Maka dia kafir keluar dari Islam. Ini bil ijma' dengan kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya. Ya, barang siapa yang mengingkari sunnah Rasulullah, maka dia kafir keluar dari Islam. Ya, tidak usahkan semuanya, satu saja. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, barang siapa yang tampak olehnya satu sunnah atau satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia tidak mau mengambilnya, ya, maka diragukan keislamannya. Ya, diragukan keislamannya. Au kama qala rahimahullah. Naam. Kemudian setelah Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, hal yang ketiga yang telah kita jelaskan dari isyarah Al-Imam Ahmad rahimahullah, yaitu memahami Al-Quran dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam difahmi sahabah, dengan pemahaman sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ini yang membedakan ahlus sunnah dari yang selain ahlus sunnah. Ini yang membedakan. Yang selain ahlus sunnah itu mereka mengatakan kami mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, tetapi mereka tidak memahaminya dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman as-sahabah radhiyallahu anhum. Masing-masing mereka memahaminya dengan pemahamannya sendiri-sendiri, dengan pemahaman tokohnya, dengan pemahaman alirannya, dengan pemahaman kelompoknya, ya, tidak memahaminya dengan pemahaman as-sahabah. Ya. Kenapa kita harus memahami dengan pemahaman as-sahabah? Karena mereka orang yang paling mengerti tentang Al-Quran dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi kalau ada yang tanya, kenapa sih harus difahami dengan pemahaman sahabat? Kenapa kita tidak cukupkan saja dengan Al-Quran dan Al-Hadis? Sudah cukup. Itu yang ada dalilnya. Apa jawaban kita? Karena para sahabat itu yang paling mengerti tentang Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan juga Allah mengatakan di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nisa ayat ke-115, Allah menyatakan wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kata Allah di dalam ayat ini, barang siapa yang mendurhakai rasul setelah jelas baginya petunjuk, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan bahwa pernyataan Allah dalam ayat ini, dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, ini menunjukkan kewajiban mengikuti pemahaman as-sahabah. Kenapa? Karena ayat ini turun. Pertama kali ayat ini turun terhadap as-sahabah radhiyallahu anhum. Dan pada waktu itu tidak ada orang yang beriman kecuali para sahabat Nabi. Iya. Ketika ayat ini turun, tidak ada orang-orang yang beriman melainkan hanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang selainnya pada waktu itu dalam keadaan kufur. Maka tatkala ayat ini menyatakan dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, berarti yang dimaksud dan dia mengikuti selain jalannya sahabat, karena orang-orang yang beriman pada waktu itu hanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ancam dengan dua ancaman. Nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia kepada kesesatan yang dia mengarah kepadanya. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam, dan neraka jahannam itu adalah seburuk-buruknya tempat berpulang, tempat kembali. Ya. Berarti mengikuti pemahaman as-sahabah adalah kewajiban sesuai dengan ayat ini. Karena Allah mengancam barang siapa yang mendurhakai Rasul dan mengikuti selain jalannya sahabat. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, mengikuti Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hanya bisa ditempuh dengan mengikuti jalannya sahabat. Sebab Tidak mungkin seseorang mengikuti sunnah tanpa mengikuti as-sahabah. Karena jalannya as-sahabah itu adalah jalan sunnah. Yang mereka amalkan itu adalah sunnah Nabi. Yang mereka pahami itu adalah sunnah Nabi. Agama yang mereka anut itu adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang selainnya. Kalau kita mengikuti selain pemahaman as-sahabah, berarti kita meninggalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ada agama yang lain yang difahami, yang dianut oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selain sunnah yang telah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diajarkan oleh beliau? Tidak ada. Maka dari sini, selain memegang Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, kita harus memahaminya dengan pemahaman as-sahabah radhiyallahu anhum, yang mereka langsung belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari mulutnya Rasulullah, syafawiyah, biduni wasitah, tanpa ada perantara, langsung belajar dari Nabi. Ya. Mereka langsung belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kami itu adalah orang yang paling mengerti tentang Al-Qur'an. Kami tahu kapan turunnya ayat, di mana turunnya ayat itu. Dan dalam peristiwa apa ayat itu diturunkan. Karena para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam, mereka hidup di masa wahyu. Sehingga mereka sangat mengerti tentang Al-Quranul Karim. Dan apa penjelasan Nabi alaihi salatu wassalam tentang ayat itu. Adakah yang lebih murni pemahamannya dari pemahaman mereka yang hidup di masa wahyu? Tidak ada. Maka ada prinsip yang ketiga. Al-Quran, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian yang ketiga adalah pemahaman as-sahabah. Kemudian sahabat ini mengajarkan pemahamannya kepada murid-murid mereka, yaitu para tabi'in. Para tabi'in mengajarkan pemahaman yang mereka terima dari as-sahabah kepada atba'ut tabi'in, generasi yang ketiga. Tiga generasi inilah yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, khairun nasi qarni, thumma alladina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu generasi as-sahabah, kemudian yang selanjutnya. Ya, selanjutnya adalah at-tabi'in, dan selanjutnya lagi adalah atba' at-tabi'in. Mereka disebut dengan as-salaf. Ya. Terjadinya bid'ah, perkara-perkara baru yang dibuat-buat di dalam agama ini, datangnya setelah tiga generasi yang pertama. Setelah generasi as-salaf. Ya, oleh karena itu, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, kembali kepada pemahaman salaf, adalah perkara yang wajib bagi umat ini. Sebagaimana wajibnya mereka berpegang kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bila mereka ingin menjalani agama ini dengan pemahaman yang benar, pemahaman yang murni. Oleh karena itu kata Al-Imam Ahmad rahimahullah, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim. Prinsip sunnah menurut kami adalah berpegang teguh dengan pemahaman yang dibawa oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mentauladani mereka, mengikuti mereka, mencontoh mereka. Wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan perkara-perkara bid'ah. Meninggalkan perkara-perkara bid'ah. Setiap hal yang diada-adakan, yang dibuat-buat di dalam agama, itu adalah bid'ah. Nah, jadi bid'ah itu adalah setiap perkara baru yang dibuat-buat di dalam agama, yang dinisbatkan kepada agama. Bukan dalam urusan-urusan duniawiyah. Maka setiap perkara baru dalam perkara urusan duniawiyah tidak bisa dikatakan bid'ah. Kalaupun dikatakan bid'ah, itu bid'ah secara bahasa saja. artinya sesuatu yang baru. Tapi bid'ah yang dimaksud di dalam istilah syariat, yaitu perkara-perkara baru yang dibuat-buat dalam beragama, di dalam mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Nah, maka prinsip sunnah adalah tarkul bid'ah, ya, meninggalkan perkara-perkara bid'ah. Karena di dalam hadis Jabir, dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hindari oleh kalian perkara-perkara baru di dalam beragama. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru di dalam beragama itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap perkara sesat itu tempatnya berada di dalam api neraka. Nah, maka ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kewajiban kita adalah mengikuti Al-Quran, As-Sunnah dengan pemahaman As-Salaf, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diikuti oleh para tabi'in dan atba'ut tabi'in, kemudian meninggalkan perkara-perkara bid'ah. Nah, perkara-perkara baru di dalam beragama. Thayyib, baik dalam permasalahan akidah, atau dalam permasalahan ibadah, dalam permasalahan muamalah, akhlak, adab, ataupun yang lainnya, membuat hal-hal baru di dalam beragama dan dinisbatkan kepada agama yang mulia ini tanpa hujjah, adalah perkara yang harus kita tinggalkan sebagai salah satu prinsip sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari sini kita simpulkan bahwa setiap orang yang beragama harus tahu dalil. Artinya tahu dalil, ketika dia meyakini itu adalah bahagian dari agama, dia harus punya hujjah. Harus punya hujjah, baik itu hujjahnya Al-Quran ataupun sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dengan pemahaman yang benar, pemahaman salaf, supaya tidak dikatakan itu sebagai bid'ah. Ya, supaya tidak dikatakan sebagai bid'ah. Ya, karena perkara bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di dalam api neraka Allah Azza wa Jalla. Maka oleh para ulama al-usul, mereka katakan bahwa al-asl fil ibadah al-haram. Ya. Hukum asalnya ibadah itu adalah haram. Hatta yadulla alaiha dalil. Sampai ditunjukkan oleh sebuah dalil. Ya. Ini prinsip dalam beragama. Sebetulnya bukan hanya dalam perkara ibadah. Setiap perkara yang dinisbatkan kepada agama, kita katakan ini adalah agama Allah, ini adalah Islam, atau yang semisalnya, kita harus punya dalil. Apa dalilnya dari Al-Quran, dan apa dalilnya dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman as-salaf, pemahaman yang benar. Ya. Kalau tidak, apa yang kita nisbatkan kepada Islam, apa yang kita nisbatkan kepada agama, atau apa yang kita anggap sebagai pendekatan diri kepada Allah itu, ketika tidak punya hujjah, dinyatakan bid'ah. Bid'ah di dalam akidah, bid'ah di dalam ibadah, bid'ah di dalam muamalah, bid'ah di dalam akhlak. Ya. Bid'ah di dalam akidah, banyak sekali. Dan nanti akan dijelaskan secara lebih rinci. Misalnya, seorang menolak nama-nama dan sifat Allah, ini adalah bid'ah, ya, dalam perkara akidah. Meyakini bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalamullah, ini adalah bid'ah dalam akidah. Dan banyak contoh yang lainnya, karena tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah di dalam ibadah, ini juga tak kalah banyaknya. Ya, seperti bid'ah di dalam perkara sholat, ya, membuat-buat hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka melaksanakan salat-salat yang dianggap sunnah, yang dianggap utama, padahal tidak ada dalilnya. Seperti salat nisfu Sya'ban, salat pertengahan bulan Sya'ban. Ya. Atau hal yang lain. Ya. Banyak bid'ah di dalam perkara ibadah. Ya, apakah dalam perkara salat, perkara puasa, dalam perkara zikir, ataupun yang lain yang tidak dicontohkan di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, bid'ah di dalam akhlak misalnya, seperti seseorang bersikap zuhud, ya, tapi zuhud yang tidak dicontohkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya seperti seorang laki-laki yang tidak mau menikah. Tidak mau menikah dan dianggap itu sebagai perkara baik. Dalam rangka zuhud. Sehingga meninggalkan segala kesenangan dunia termasuk menikah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa ana atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni." Aku menikahi para wanita, maka barang siapa yang benci kepada sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Ya. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini semua adalah perkara-perkara bid'ah yang mungkin terjadi pada setiap sisi, pada setiap perkara agama. Ya. Maka di dalam memahami agama, baik dalam perkara akidah, ibadah, muamalah, akhlak, adab, dan yang lainnya, kita harus punya dalil, baik itu dari Al-Quran, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman salafun as-salih. Nah, dan terbiasa beragama dengan perkara-perkara baru yang tidak disyariatkan oleh Allah adalah kebiasaan musyrikin. Bukan kebiasaan umat Islam. Makanya Allah katakan tentang orang-orang yang musyrik, "Am lahum syuraka syara'u lahum minad-din ma lam ya'zan bihillah." Kata Allah, ketika orang-orang musyrik itu mengharamkan sebagian binatang terhadap diri-diri mereka, mereka buat aturan-aturan sendiri. Ya, mereka mengharamkan beberapa hewan untuk tidak boleh mereka ganggu, mereka sembelih, mereka makan. Maka Allah menegurnya di dalam Al-Quran. Kata Allah, "Am lahum syuraka syara'u lahum minad-dini ma lam ya'zan bihillah." Apakah mereka punya sekutu-sekutu, tandingan-tandingan yang mensyariatkan bagi mereka sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah? Maka kalau kita adalah umat Islam yang baik, yang ingin mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beragamalah sesuai dengan dalil, dengan hujjah. Ya, jangan beragama hanya dengan sangka-sangka, dengan duga-duga, dengan anggapan baik. Ya, sebagian orang kalau diingatkan, ini enggak boleh, ini perkara bid'ah. Ini enggak ada contohannya dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, enggak ada dalilnya. Dia menyatakan, "Ah, kok enggak ada dalilnya?" Ya enggak apa-apalah, yang penting kan baik. Ya. Kan bagus ini. Dan niat saya pun melakukannya ikhlas karena Allah. Ya. Sehingga sering sekali kalau dinasehati bandel. Ya, menganggap bahwa yang menasehatinya terlalu ekstrim. Ya, ini cara beragama yang salah. Semestinya sebagai umat Islam yang baik, ketika diingatkan bahwa ini tidak ada syariatnya, dia perlu tahu bahwa kebiasaan beragama dengan tanpa syariat yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal, itu kebiasaan musyrikin, bukan kebiasaan umat Islam. Ya. Dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sudah mengingatkan, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Ya. Hindari oleh kalian setiap perkara-perkara baru dalam agama, karena setiap perkara baru itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi prinsip kita adalah meninggalkan perkara-perkara bid'ah. Perkara-perkara baru di dalam beragama yang tidak dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sebab bid'ah itu bukan hanya sekedar membuat kita jatuh ke dalam perbuatan dosa. Bahkan di antara bid'ah itu ada yang membuat kita keluar dari Islam. Makanya di kalangan para ulama ada yang diistilahkan dengan bid'ah mukaffirah. Bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah ghairu mukaffirah dan ada bid'ah mukaffirah. Ada bid'ah yang tidak mengkafirkan. Artinya tidak mengkafirkan, tidak membuat pelakunya keluar dari Islam. Tapi ahlul ilm menyatakan bahwa bid'ah itu meskipun tidak membuat keluar dari Islam, bid'ah itu dosanya lebih dibanding dosa maksiat. Oleh karenanya syaitan lebih mencintai bid'ah daripada maksiat. Lebih mencintai bid'ah daripada maksiat. Seperti yang dikatakan oleh Ats-Tsauri rahimahullah, al-bid'ah ahabbu ila syaitan minal maksiat. Bid'ah itu lebih dicintai oleh syaitan daripada maksiat. Di samping juga bahwa bid'ah itu dikarenakan orang yang melakukannya tidak menyadari bahwa dia berada di dalam kesalahan. Beda dengan perkara maksiat. Makanya orang yang terjatuh ke dalam perkara bid'ah, dia menganggap dirinya baik. Menganggap dirinya telah mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Dan tidak merasa kalau dia itu sudah menyimpang. Sudah berbuat salah. Sudah berbuat dosa kepada Allah Azza wa Jal. Beda dengan maksiat. Orang yang melakukan maksiat, pastilah di dalam hati kecilnya dia masih merasa bahwa dirinya bersalah, berdosa. Coba lihat pelaku maksiat. Ya, kalau kita tanya dari hati kecilnya, apakah dia merasa benar? Dia pasti akan merasakan, saya ini orang buruk, saya ini orang jelek, saya ini orang hina, saya ini bergelimang dengan kemaksiatan dan lain sebagainya. Dia merasa salah, bahkan dia menyesal. Bahkan sebahagian ada yang kepingin untuk taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, lebih mudah orang yang bermaksiat untuk bisa taubat dibanding orang yang jatuh ke dalam bid'ah. Nah, walaupun bid'ahnya bukan bid'ah yang mengkafirkan. Apalagi bid'ah itu, bahagian yang keduanya adalah bid'ah mukaffirah. Bid'ah yang mengkafirkan, yang membuat seseorang keluar dari Islam. Bid'ah yang mengkafirkan ini, subhanallah, orang yang jatuh ke dalamnya dalam keadaan dia menyangka bahwa dirinya muslim padahal dia telah kafir. Atributnya sama dengan orang Islam tapi keyakinannya keyakinan kufur. Nah ini yang harus kita ketahui. Makanya dalam prinsip-prinsip sunnah akan kita pelajari apa prinsip-prinsip sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita tidak jatuh ke dalam bid'ah-bid'ah yang baik yang tidak mengkafirkan, apalagi yang mengkafirkan. Nah, ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang tadi telah kita jelaskan, bahwa perkara bid'ah itu, walaupun tidak mengkafirkan, sulit untuk taubat daripadanya. Sehingga jarang sekali orang yang sudah menjadi ahlul bid'ah, menjadi sahibul hawa, ya, pengikut bid'ah, pengikut hawa nafsu, dia kembali dari jalannya. Sampai disebutkan di dalam hadis yang sahih, innallaha yahjubut taubah an sahibil bid'ah. Allah itu menutup taubat dari orang-orang yang pelaku bid'ah. Bukan artinya dia tidak mungkin taubat, tapi maksudnya kata Imam Ahmad rahimahullah, la yuwaffaqu ila taubah. Ya. Bahwa pelaku bid'ah itu tidak diberi taufik, tidak diberi hidayah oleh Allah untuk bisa taubat. Kenapa? Karena dia merasa benar, tidak merasa salah. Dia merasa benar, tidak merasa salah. Sehingga kalau dinasihati, nyenyel. Iya. Membandel, membangkang. Karena menganggap dirinya benar, bukan orang yang salah. Nah, ini bahaya bid'ah. Maka di antara prinsip sunnah adalah tarkul bid'ah. Meninggalkan perkara-perkara bid'ah. Ya, ini adalah prinsip di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka setiap orang yang beragama, dia harus bertanya, apakah ini ada dalilnya atau tidak? Apa hujjahnya dari Al-Quran ataupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau tidak ada, tinggalkan. Jangan amalkan, jangan lakukan, jangan yakini, jangan perbuat. Karena nanti akan jatuh ke dalam perkara-perkara bid'ah. Perkara bid'ah itu besar dosanya di sisi Allah Azza wa Jal. Jangan diremehkan. Ya. Orang yang berbuat bid'ah itu seolah-olah dia telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khianat kepada risalahnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan hal itu, sementara dia memperbuatnya dan menganggapnya baik dan termasuk dari Islam. Seolah-olah dia mengatakan Rasulullah itu khianat, tidak menyampaikan ini kepada kaum muslimin. Ya. Dan bahkan yang lebih parah, di dalam perkara bid'ah itu mengandung tuduhan bahwa Allah belum menyempurnakan agamanya. Berarti mendustakan Allah. Padahal Allah menyatakan di dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa radhitu lakum al-islam madina. Pada hari ini, aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan aku sempurnakan bagi kalian nikmatku, dan aku ridha Islam itu sebagai agama kalian. Allah menyatakan agama ini sempurna. Dia menyatakan tidak, sehingga saya perlu tambahi atau saya kurangi. Dengan mengada-ada di dalam agama yang mulia ini. Ini kan tuduhan yang berat. Ya. Kelancangan kepada Allah dan Rasulnya. Menuduh Allah tidak menyempurnakan agamanya, dan menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat. Ini adalah sikap lancang yang sangat kurang ajar kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dia salat, puasa, zakat, tapi perkara bid'ah itu bernilai besar di sisi Allah azza wajalla. Makanya kata Imam Malik rahimahullah, "Ma lam yakun yauma idzin dinan, fala yakunul yauma dinan." Apa yang pada hari turunnya ayat tadi tidaklah dianggap sebagai agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada hari ini juga bukan agama beliau. Ya, karena agama itu sudah sempurna. Ya. Maka berhati-hatilah dari perkara bid'ah, karena perkara bid'ah itu akan menjatuhkan kita ke dalam murka Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah menyatakan hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kata Allah, apakah kalian mau aku beritakan mengenai orang-orang yang merugi amalannya? Siapa mereka? Kata Allah, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinun sunnah. Yaitu orang-orang yang telah sia-sia amalannya ketika di dunia, sementara mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat dengan sebaik-baiknya. Ya. Di dalam sebagian penafsiran dikatakan mereka itu adalah ashabul bidah, ahlul ahwa. Ya. Semacam al-khawarij dan yang lainnya. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa diri mereka telah berbuat dengan sebaik-baiknya. Mereka telah mengamalkan Islam, mereka telah melakukan ini dan itu. Padahal hakikatnya di sisi Allah, apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka beragama dengannya tidak ada nilai. Kenapa? Karena mereka memperbuat hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Allah, tidak diajarkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Iya. setiap amalan yang tidak ada contohannya dari Nabi. Apa kata beliau alaihi salatu wassalam? Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun ay mardud. Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang tidak termasuk di dalamnya, maka perkara itu adalah perkara yang tertolak. Ya, akan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Merugi sekali orang-orang yang melakukan bid'ah itu. Ya. Di hari kiamat kelak, tak seorang pun melainkan dia sangat membutuhkan kepada amalannya. Ya kan? Tak seorang pun melainkan dia sangat membutuhkan kepada amalannya. Karena amalan itulah yang akan mendatangkan rahmat Allah sehingga dia selamat dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Setiap orang membutuhkan amalannya, sekecil apapun. Nah, di hari yang seseorang sangat membutuhkan amalannya, ashabul bid'ah, orang-orang yang memperbuat perkara-perkara bid'ah ini menyangka bahwa dirinya telah banyak amalannya. Dia telah banyak berbuat. Ya. Ketika dia ingin mendapatkan keselamatan, ternyata semua apa yang dia perbuat, semua agama yang dia ada-adakan di dalam Islam itu, ternyata nilainya di sisi Allah habaan mansura. Seperti debu yang diterbangkan, tidak ada nilai. Alangkah meruginya. Orang yang menyangka bahwa dirinya akan selamat, ternyata dia mendapatkan kenyataan dirinya terancam dengan api neraka Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau di dunia urusannya masih ringan. Tapi kalau di yaumil qiyamah, di hari yang tidak akan bisa seseorang selamat kecuali dengan sebab amalannya, maka pada hari itu rasa sakitnya akan lebih dari hanya sekedar di dunia. Ya. Kengeriannya akan lebih mencekam dari hanya sekedar ketika di dunia. Ya. Naam. Antum pernah beli barang di toko? Ketika ada seseorang menawar barang di toko dengan anggapan bahwa dia sudah ngantongi uang. Iya kan? Sudah ngantongi uang. Tawar ini, tawar itu. Nyangka bahwa dia akan bisa beli itu semua. Sudah ditawar ini, tawar itu. Ketika mau bayar, uangnya gak ada. Gimana rasanya? Gimana rasanya? Seketika pucat wajahnya, iya kan? Waduh, mana dompetnya? Gak ada. Ternyata ketinggalan. Atau diambil copet, ya, dan lain sebagainya. Ini di dunia, ya. Orang yang menyangka bahwa dia bisa berbuat ini, dia bisa mendapatkan ini dan itu, ternyata setelah dia yakin akan hal itu, dia dapatkan dirinya tidak mempunyai apa-apa. Alangkah kecewanya dia, alangkah dalamnya penyesalannya. Nah, ini di dunia, bagaimana di akhirat kelak? Dia menyangka bahwa dirinya akan selamat, bahwa dirinya telah mempunyai sesuatu yang besar. Ternyata di sisi Allah Azza wa Jal tidak ada nilainya. Ternyata dia tidak mempunyai apa-apa. Itulah bahayanya bid'ah. Nah, maka sampai dikatakan oleh sebagian ahlul ilm, dikatakan oleh Abul Ahwas rahimahullah, kata beliau, nam ala sunnah khairun min an taquma ala al-bid'ah. Ya. Nam ala sunnah khairun min an taquma ala al-bid'ah. Tidurlah engkau di atas sunnah. Itu lebih baik daripada engkau berdiri melaksanakan ibadah tetapi di atas bid'ah. Lebih baik molor tapi di atas sunnah. Itu ya, lebih baik daripada berdiri ibadah tetapi di atas bid'ah. Emang ada Ustaz molor tapi di atas sunnah? Ada enggak? Ya ada. Ya, apa itu? Ya, tidur siang di antaranya. Nah, qailulah, subhanallah. Daripada orang melaksanakan ibadah tapi ibadahnya bid'ah. Maka di antara prinsip sunnah adalah meninggalkan bid'ah. Kalau gitu kita molor aja terus Ustaz. Ya enggak lah. Kalau molor terus itu bukan prinsip sunnah. Baik. Jadi intinya adalah bagaimana kita berupaya sekuat tenaga mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sampai dalam perkara tidur sekalipun. Ya. Baik. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Imam Ahmad rahimahullah, wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa tarkul khusumat. Demikian pula di antara prinsip sunnah itu adalah meninggalkan sikap suka berdebat, pertikaian dan permusuhan. Meninggalkan al-khusumat. Terutama memperdebatkan sesuatu tentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Yang tidak akan membawa kepada kebaikan. Ya. Oleh karena itu, para ulama tidak menyukai perdebatan. Sebab perdebatan tidaklah akan membawa kepada kebaikan. Ini hukum asalnya. Kecuali dalam perkara-perkara tertentu yang memang diperkirakan maslahatnya besar dan dilakukan oleh seorang yang mempunyai keilmuan yang mapan, sehingga perdebatan itu atau diskusi itu akan membawa kepada kebaikan. Nah, kita lanjutkan dulu. Wa tarkul khusumat wal julusi ma'a ashabil ahwa. Meninggalkan al-khusumat, pertikaian dan permusuhan. Wal julusi ma'a ashabil ahwa, dan duduk bersama para sahibul hawa, para ahli bid'ah. Ya, ini adalah prinsip sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tidak mendekat kepada ashabul bid'ah. Tidak mendekat kepada ashabul bid'ah. Meninggalkan majelis ashabul bid'ah. Yang memang nyata dan jelas bahwa dia mengajarkan kebid'ahan-kebid'ahan di dalam agama yang mulia ini. Mengajak kepada kesesatan dan penyimpangan. Tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sikap kita adalah menjauh dari duduk bersama ashabil bid'ah, ahlul ahwa. Taib. Disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat ke-140. Ya, sebagai dalil dalam masalah ini. Untuk tidak duduk bersama ashabil ahwa, ahlil bid'ah. Kata Allah di dalam Al-Quran. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَقُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ. Dan Allah telah menurunkan kepada kalian di dalam kitab sucinya bahwa apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari dengannya dan dijadikan sebagai bahan olok-olok dengannya, maka janganlah kalian duduk bersama mereka yang melakukan itu sampai mereka larut di dalam pembicaraan yang selain itu. Sungguhnya kalian nanti akan jadi seperti mereka. Ini adalah dalil yang dipakai oleh para ulama untuk tidak boleh duduk bersama ashabul bidah. Karena ashabul bidah itu pastilah majelis-majelisnya akan mengajarkan perkara-perkara bid'ahnya yang tentunya menodai ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjauhkan orang dari Al-Quran dan sunnah Nabi Alaihi Salatu Wassalam. Loh, Ustaz, tapi yang dibaca itu ayat juga, Ustaz. Yang disampaikan itu hadis juga. Kok dikatakan tidak mengajarkan Al-Quran dan sunnah? Iya. Ya. Memang mereka membacakan ayat atau membacakan hadis, tetapi pemahamannya pemahaman siapa? Ya. Sering sekali ashabul bidah itu mengajarkan sebagian ayat, tapi meninggalkan sebahagian yang lain. Mengajarkan sebagian hadis, tapi meninggalkan hadis yang lain. Ya. Diambil yang sesuai dengan hawa nafsunya, dan ditinggalkan yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya, seperti sikapnya ahli kitab. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, apakah kalian beriman dengan sebahagian kitab suci dan ingkar kepada sebahagian yang lain? Ini sikapnya ahli kitab. Fama jazaa'u may ya'malu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila ashaddil 'adzab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Kata Allah, tidak ada balasan orang yang melakukan hal itu melainkan hanya kehinaan di dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat kelak mereka akan dipulangkan kepada sekeras-kerasnya azab, dan Allah tidak lalai terhadap apa yang kalian perbuat. Ini yang ditiru oleh ahlul bidah, ahlul ahwa. Dia mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sunnah, tetapi tidak sempurna, tidak lengkap. Dia ambil yang cocok dengan seleranya, dengan hawa nafsunya, dan dia tinggalkan sebahagian yang tidak cocok, yang tidak sesuai dengan selera dan hawa nafsunya. Nah, ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kalaupun dia membacakan ayat ataupun hadis, tapi atas pemahaman siapa? Ini masalahnya. Sehingga walaupun yang dia bacakan ayat ataupun hadis, tetapi yang dia ajarkan itu bukan sunnah Nabi, bukan ajaran agama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka prinsip kita adalah menjauh dari ashabil bidah, ya, dari ahlil ahwa. Tidak duduk di majelis mereka. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di samping ayat yang sudah kita bacakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man sami'a ad-dajjal falyan'a anhu, man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu mastata', fa innar rajula ya'tihi wa huwa yahsibu annahu mu'min, fama yazalu bihi hatta yatba'uhu lima yara ma'ahu minasy syubuhat." Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang mendengar tentang dajjal, maka hendaklah dia menjauh daripadanya semampunya, semampu yang dia bisa. Karena seseorang bila mendatangi dajjal, dia menyangka bahwa dirinya mukmin, dan dia akan senantiasa bersama dajjal sampai dia mengikuti dajjal itu karena dia melihat syubhat-syubhat yang ada bersama dajjal. Ya. Ini menunjukkan bahayanya ahlul batil. Mereka punya syubhat. Ya, kata syubhat ini kata yang populer sekarang. Ya. Sedikit-sedikit syubhat. Nah, maka butuh kita punya ilmu. Ya, butuh belajar yang mapan, yang bagus, ya, tentang Al-Qur'an, tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Belajar dengan pemahaman ulama, bimbingan ulama. Walhamdulillah ulama kita banyak. Ya, ulama-ulama besar kita itu banyak sekali. Subhanallah. Ya. Nah, ada Syekh Al-Albani, ada Syekh Abdul Aziz bin Baz, ada Syekh bin Uthaymin, ada Syekh Mukbil, ya, yang masih hidup sekarang ada Syekh Saleh Al-Fauzan, ada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ada Syekh Mufti, Al-Mufti Al-Am, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, ya, Syekh Al-Luhaydan, masyayikh kibar, ya, banyak para masyayikh, para ulama kita. Yang mereka mengajarkan Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman salaf. Jadi kita bisa membedakan mana yang ilmu, mana yang syubhat kalau kita belajar. Nah bahayanya ashabul bidah, seperti yang disebutkan di dalam hadis ini, dia akan mengikutinya karena syubhat-syubhat yang ada padanya. Maka kita dilarang untuk duduk bersama ashabul bidah karena kondisinya seperti dajjal ashabul bidah itu. Dajjal mempunyai syubhat. Maka demikian pula ashab al-bidah, ahlul ahwa. Nah, maka prinsip kita adalah tidak duduk bersama ashabul bidah, ashabul ahwa. Hanya saja yang jadi masalah sekarang ini, barakallahu fikum, penerapan siapakah yang disebut dengan ashabul ahwa, ashabul bidah. Ini yang jadi masalah. Ya. seorang tidak bisa dikatakan sebagai ashabul ahwa, ashabul bidah. Ya. Kecuali kalau dia sudah menyelisihi prinsip-prinsip sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Atau sebahagian dari prinsip-prinsip sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan jelas, dengan terang-terangan. Perkara yang nyata dan telah tegak atasnya hujjah. Dia menyelisihi sebagian prinsip sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dengan tampak nyata dia mengikuti hawa nafsunya. Ini dikatakan sebagai sahibul hawa atau ahlul bid'ah. Ya. Dalam keadaan telah tegak atasnya hujjah. Ya. Dan dia tidak mengikuti jalannya para ulama as-salaf, ulama as-sunnah. Sementara, apabila seseorang masih berjalan di atas jalannya para ulama as-sunnah, para ulama as-salaf, prinsipnya adalah Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dengan pemahaman salafun as-salih, dan dia tidak menyelisihi sebahagian prinsip sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam perkara yang jelas, yang tampak nyata, ya. Maka tidak bisa dikatakan sebagai ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Ya. Apalagi bila terjadi pertikaian dan perselisihan, perbedaan pendapat dalam permasalahan-permasalahan yang sifatnya ijtihadiyah, ya. Dan bahkan permasalahan-permasalahan yang di kalangan para ulama pun terjadi khilaf. Permasalahan-permasalahan dakwah yang sebahagian melihat A, sebahagian melihat B. Karena bedanya sudut pandang. Cara memahami. Maka yang seperti ini tidak bisa dikatakan orang yang menyelisihi sebagai ashabul bidah, ahlul ahwa. Dan sejak lampau pun terjadi perselisihan-perselisihan bahkan dalam perkara-perkara yang sifatnya akidah di kalangan para ulama. Ya. Misalnya dalam masalah melihat Allah, sebagian mengatakan bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan mi'raj, beliau melihat Allah azza wajalla. Sebagian mengatakan tidak. Ya. Ini adalah permasalahan-permasalahan khilaf. Permasalahan akidah, tapi tidak saling menyesatkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, sebagian ahlus sunnah menyatakan bahwa Ali lebih utama daripada Utsman. Sebagian menyatakan Utsman yang lebih utama daripada Ali. Meskipun pada akhirnya mereka sepakat bahwa Utsman yang lebih utama daripada Ali. Tapi dahulu pernah terjadi perselisihan itu. Tapi tidak saling menyesatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau bukan dalam permasalahan prinsip yang jelas, ya, yang itu adalah prinsip sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diselisihi setelah tegak atasnya hujjah, maka tidak bisa dikatakan orang itu sebagai ashabul bidah, ahlul ahwa. Nah, ini yang jadi masalah sekarang ini. Banyak orang mengklaim pihak lainnya sebagai ahlul ahwa, ahlul bidah dalam keadaan prinsipnya sama, dakwahnya sama, ulamanya ya sama, kitab yang dipakai ya sama, itu-itu juga. Tapi diklaim sebagai ahlul ahwa, ahlul bidah. Hadza dzulm. Ini adalah kezaliman. Ini tidak boleh. Ini tidak benar. Ya. Jadi siapa yang dilarang kita duduk bersamanya? Yaitu ahlul ahwa, ahlul bidah. Yang jelas-jelas mereka mengajari sesuatu yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengajak kita untuk menyimpang daripada prinsip sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka prinsip kita sekarang adalah kita boleh duduk mengambil ilmu dari siapapun, ya, tanpa ada batasan kelompok, aliran, ya, ustaz siapapun dia, selama yang diajarkannya adalah Al-Qur'an, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salaf, prinsip sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan dia berjalan di atas jalannya ulama, maka kita boleh duduk dan mengambil ilmu daripadanya. Tidak pandang bulu, mau dari kelompok mana, mau dari aliran mana, mau dari ustaz siapa, ya. Kalau prinsipnya adalah Al-Quran, Us-Sunnah dengan pemahaman salaf, dengan bimbingan ulama Us-Sunnah, baik yang mati ataupun yang masih hidup sekarang ini, siapapun dia, maka dia adalah Ahlus Sunnah. Ya. Tidak dipisahkan oleh satu ruang atau satu batasan tertentu. Karena Ahlus Sunnah itu adalah satu. Tidak dibeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka yang dilarang kita adalah duduk bersama ahli al-ahwa, ashabil bid'ah, yang mengajak kepada pemahaman-pemahaman yang menyimpang, aliran-aliran yang menyimpang, kelompok-kelompok yang menyimpang, ya, yang menyimpang daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada sebuah ucapan yang sangat berharga dari Al-Imam Ibnu Battah rahimahullah di dalam kitabnya Al-Ibanah. Beliau mengatakan mengenai masalah ini, kata beliau, "Hadza qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq." Ini adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah orang yang jujur dan dibenarkan ucapannya. Fallaha Allah ma'syaral muslimin. Maka takutlah kalian kepada Allah wahai segenap kaum muslimin. La yahmilanna ahadan minkum husnu dhannihi bi nafsihi. Janganlah salah seorang di antara kalian karena anggapan baiknya, prasangka baiknya terhadap dirinya, dia diseret. Dia terbawa. Wa ma ahidahu min ma'rifatihi bi sihhati madhhabihi 'ala al-mukhatarati bi dinihi fi mujalasati ba'di ahli hadhihi al-ahwa. Janganlah prasangka baiknya terhadap dirinya dan pengetahuannya yang menganggap bahwa madhabnya benar. Janganlah hal itu membawanya untuk membahayakan agamanya dengan duduk terhadap sebahagian ahli al-ahwa. Artinya, jangan mentang-mentang kita merasa berilmu, jangan mentang-mentang kita merasa bahwa kita mempunyai madhab yang benar, lantas kita bermudah-mudahan di dalam bermujalasah dengan ahlil ahwa, ashabil bid'ah, yang jelas agamanya, dakwahnya bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian kata beliau, fayaqul udakhiluhu liunadhirah atau li astakhrija minhu madhhabahu, sehingga dia mau mengatakan aku masuk kepadanya untuk aku mendebatnya atau untuk aku mengeluarkannya dari madhabnya. Fa innahum ashaddu fitnatin minad dajjal, karena sungguhnya ahlul ahwa itu lebih dahsyat fitnahnya dari ad-dajjal. Nah, jadi kalau jelas dia ahlul ahwa, ahlul bidah, ya, yang mengikuti hawa nafsu, ya, orang yang jelas dakwahnya bertentangan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia mengajak kepadanya di atas ilmu, ya, setelah tegak atasnya hujjah, ya, maka kita jangan membahayakan agama kita dengan duduk bersamanya. Jangan kita beralasan karena kita berbaik sangka kepada diri kita, karena kita menganggap bahwa diri kita berilmu, mengerti tentang mazhab yang benar, kemudian kita bermudah-mudahan untuk masuk duduk bersamanya. Karena kata beliau, mereka itu lebih dahsyat fitnahnya daripada dajjal. Ya. Wa kalamuhum al-saq minal jarab. Dan ucapan mereka itu lebih menular daripada penyakit kurap. Ya. Al-jarab ini biasanya penyakit kurap yang ada pada unta, itu sangat cepat sekali penularannya. Ya, cepat sekali penularannya. Nah, ini lebih berbahaya. Ucapan mereka itu lebih cepat menempel, melekat kepada diri seseorang dibanding kurap. Ya, penyakit kurap yang sangat menular. Wa ahraqu lil qulubi minal lahab, dan lebih membakar hati manusia daripada api yang menyala-nyala. Walaqad ra'aitu jama'atan minan nas kanu yal'anunahum wa yasubbunahum fi majalisihim fajalasuhum ala sabilil inkari waraddi alaihim famazalat bihimul mubasatatu wa khafiyul makr wa daqiqul kufur hatta subbu ilaihim. Subhanallah. Kata beliau, aku pernah menyaksikan sekumpulan dari manusia yang dahulu mereka melaknat, mencela ashabul bidah, mencerca ashabul bidah di dalam majlis-majlis mereka. Kemudian mereka duduk bersama ashabul bidah itu dalam rangka untuk membantah dan mengingkari ashabul bidah. Dan terus berlangsung sikap saling terbuka di antara mereka. Dan tersembunyi makarnya ahlul bidah dari mereka. Dan tidak tampak kekufuran yang halus dari ahlul bidah tersebut. Sampai kemudian mereka pun terseret kepada pemahaman ashabul bidah. Ini bahayanya ashabul bidah. Sehingga kita jangan bermudah-mudahan. Bermudah-mudahan terhadap ashabul bidah. Sekali lagi saya katakan, ini penerapannya kepada siapa? Kepada siapa? Ashabul bidah, ahlul ahwa, yang jelas mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Prinsip agama mereka dan dakwah mereka itu bukan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemahaman mereka bukan pemahaman salafun salih. Bukan diterapkan kepada sesama ahlus sunnah. Ini prinsip kepada ashabul bidah, bukan kepada ahlus sunnah yang dituduh sebagai ahli bidah. Penerapan-penerapan yang ada sekarang ini ngawur. Saya katakan ngawur. Kenapa? Karena diterapkan kepada sesama ahlus sunnah yang dianggap sebagai ahlul bidah, ahlul ahwa, hanya karena permasalahan-permasalahan yang mereka anggap tidak sesuai dengan pendapat mereka atau ulama yang mereka pegangi. Padahal pihak lain itu juga punya pendapat. Pendapatnya bukan pendapat sendiri, juga ada ulama yang berpendapat seperti itu. Bukan juga dalam masalah-masalah prinsip, bahkan dalam masalah-masalah ijtihadiyah. Yang prinsipnya sama, tapi dalam masalah-masalah tertentu mereka berbeda ijtihad. Oh, itu bukan masalah ijtihad katanya. Loh, kalau memang bukan masalah ijtihad, mana dalilnya secara nas dari Al-Quran dan sunnah Nabi? Oh, enggak ada. Lah, kalau enggak ada, berarti apa? Ijtihad kan? Kalau enggak ada, berarti ijtihad. Kalau memang bukan ijtihad, mana dalilnya dari Al-Quran atau sunnah Nabi? Al-Qurannya datang ayatnya, oh begini-begini. Atau sunnahnya datang ayat hadisnya begini-begini. Jelas secara nas. Kalau tidak ada, berarti ijtihad. Sebab masalah ijtihad itu adalah sesuatu yang disimpulkan dari dalil Al-Quran ataupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulan. Nah, yang namanya kesimpulan, ini orang bisa berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ada yang benar, ada yang salah. Tetapi yang salah tidak boleh dikeluarkan dari prinsip sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka juga berpegang, ingin berpegang kepada sunnah, tetapi mereka salah di dalam memahami. Beda dengan ashabul bidah, ahlul ahwa, yang memang dengan sengaja dia ingin keluar daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak menerimanya, tidak mau berpegang dengan prinsip salaf dan sengaja menyelisihinya. Adapun orang yang salah dari ahlus sunnah dalam ijtihadnya, mereka tidak menyengaja untuk menyelisihi prinsip sunnah ataupun prinsip as-salaf. Tapi mereka memahami sesuatu dengan keliru, sehingga tidak bisa dikeluarkan dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dikatakan sebagai ahlul ahwa, ahlul bidah. Nah, oleh karena itu, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, hal-hal yang seperti ini kembalinya kepada ulama supaya selamat. Masing-masing orang jangan menilai dengan dirinya masing-masing, tapi kembalilah kepada ulama. Dan kembali kepada ulama itu pun tentunya pendapat-pendapat ulama, ucapan-ucapan ulama, nasihat-nasihat ulama adalah jalan di dalam kita beragama kepada Allah Azza wa Jal. Tetapi apa yang mereka sebutkan itu bukan sesuatu yang kita katakan qat'i, harus diikuti, apabila memang apa yang mereka katakan itu ternyata tidak sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Imam Malik rahimahullah, kullu ahadin yu'khadhu min qawlihi wa yurad, setiap orang itu bisa diambil ucapannya dan bisa dibuang, illa sahiba hadzal qabr, kecuali pemilik kuburan ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi benar bahwa jalan agama kita adalah mengikuti nasihatnya ulama as-salaf. Tetapi ucapan dan pendapat mereka bukanlah hujjah atau dalil. Tetap saja harus sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ada batasan-batasannya. Nah, ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perkara-perkara prinsip seperti ini adalah prinsip di dalam berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang seharusnya kita indahkan dan tidak sepatutnya kita melanggarnya. Kemudian hal yang kedua, kata beliau, wa tarkul mira'i wal jidal wal khusumati fid din, dan meninggalkan al mira', perdebatan, wal jidal, ya, maknanya hampir sama, meninggalkan sikap berdebat, wal khusumat, pertikaian, fid din, di dalam beragama kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka kesibukan seorang yang menginginkan kebaikan, menginginkan kebenaran, menginginkan untuk sampai kepada surga Allah Azza wa Jalla, bukanlah menyibukkan diri dengan perdebatan, pertikaian, dan perselisihan. Ya. Tetapi menyibukkan diri dengan apa? Dengan apa? Dengan ilmu agama yang mulia ini. Ya. Bukan pergi ke sana dan kemari untuk berdebat, untuk bertikai, untuk bermusuhan dengan orang, bukan. Ya, ini prinsip. Ya, meninggalkan tarkul mira'i wal jidali wal khusumati fid din. Meninggalkan perdebatan, pertikaian, dan permusuhan dalam agama. Ya. Maka seorang yang ingin berpegang dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, hendaknya dia menyibukkan diri dengan belajar. Belajar tentang sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian mengamalkannya, kemudian mendakwahkannya. Ya. Kalau ada orang yang mau menerimanya, alhamdulillah. Kalau tidak ada yang mau, urusan mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau ditolak, urusan mereka dengan Allah. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam di dalam Al-Qur'an disebutkan, "Wa ma ana illa al-balagh al-mubin." Ya, tidaklah aku melainkan hanya penyampai yang menjelaskan. Ya, itu tugasnya. Menjelaskan, menyampaikan sudah. Urusan mereka mendapat hidayah atau tidak adalah urusan Allah Azza wa Jalla. Diterima alhamdulillah, tidak diterima, kita telah menyampaikan apa yang kita ketahui, yang menjadi kewajiban kita, sehingga permasalahannya kembali kepada orang yang disampaikan dan bukan urusan kita masalah dia diberi hidayah atau tidak oleh Allah Azza wa Jalla. Taib. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di dalam athar atau sebelumnya di dalam Al-Quran, di dalam surah Ghafir, ayat yang keempat. Kata Allah, مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا. Tidak ada yang mendebat mengenai ayat-ayat Allah, kecuali orang-orang yang kafir. Di dalam ayat lain, dalam surah Az-Zukhruf, ayat yang ke-58. Allah berfirman, مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلَا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَسِمُونَ. Tidaklah mereka membuatnya melainkan hanya untuk mendebatmu. Bahkan mereka itu adalah orang-orang yang suka bertikai. Di dalam hadis, dalam riwayat Al-Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, dan disebutkan di dalam Sahih Sunan Ibn Majah oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaihi illa utul jadal." Tidaklah satu kaum menjadi sesat setelah petunjuk yang diberikan kepada mereka, melainkan setelah mereka melakukan perdebatan. Nah, dalam hadis yang lain, dalam riwayat Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Abghadur rijali ilallah al-alidul khasim, al-aladul khasim." Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka bertikai dan berdebat. Suka bertikai dan berdebat. Nah, dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, "Man ja'ala dinahu ghardan lil khusumat aktsarat tanakkul." Barang siapa yang menjadikan agamanya sebagai tujuan untuk pertikaian, perdebatan, maka dia akan banyak berpindah-pindah pemahaman. Nah, oleh karena itu hindari perdebatan, pertikaian, permusuhan. Tugas kita bukan untuk berdebat, untuk bertikai, untuk bermusuhan dengan orang. Ya. Belajarlah ilmu sunnah itu dengan sebanyak-banyaknya, kemudian amalkan, setelah itu dakwahkan. Kalau ada orang yang mau mendengarnya, menerimanya, alhamdulillah. Kalau tidak, kita tidak akan mendapatkan dosa. Yang jelas kita sudah menunaikan kewajiban untuk menyampaikan ilmu kepada manusia. Nah, tidak usah bersedih kalau dakwah kita tidak diterima oleh manusia. Itu hal yang wajar. Ya. Itu di luar batas kemampuan kita. Urusan hatinya dibukakan oleh Allah untuk menerima hidayah atau tidak, urusan Allah. Yang jelas kita harus menyampaikan dakwah itu saja. Sehingga di dalam hadis Ibn Abbas, dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uridat alayyal umam." Ditampakkan kepadaku umat-umat. "Faraaitun nabiyya wa ma'ahur rajulu war rajulan." Aku melihat seorang nabi bersamanya ada satu atau dua orang saja. Sebelumnya beliau katakan, "Faraaitun nabiyya wa ma'ahur rahat." Aku melihat seorang nabi bersamanya sekumpulan manusia. Ar-rahat itu sekumpulan manusia antara jumlah 3 orang sampai 10 orang. Ya. "Waraaitun nabiyya wa ma'ahur rajulu war rajulan." Dan aku melihat seorang "Waraaitun nabiyya wa ma'ahur rajulu war rajulan." Aku melihat seorang nabi bersamanya hanya satu atau dua orang saja. "Waraaitun nabiyya wa laisa ma'ahu ahad." Dan aku melihat seorang nabi, tidak ada seorang pun yang bersamanya. Apakah nabi ini gagal dalam dakwahnya karena tidak berhasil membawa seorang pun dari kalangan manusia? Tentu jawabannya tidak. Tugasnya Nabi dan Rasul itu bukan untuk membuat orang mengikuti dakwahnya. Sebab urusan orang itu mau mengikuti dakwah atau tidak, itu urusan Allah. Allah yang membukakan hatinya atau Allah yang menutup hatinya. Urusan seorang Nabi atau Rasul hanya menyampaikan al-balagh, al-mubin. Menyampaikan dan menjelaskan saja. Ya. Kalau ada yang mau ikut, alhamdulillah. Kalau tidak, ya urusannya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidak perlu berkecil hati. Maka tugas kita adalah belajar. Belajar dan belajar. Jalan sunnah ini adalah jalan ilmu. Ya. Bukan jalan perdebatan, pertikaian, dan permusuhan. Belajar, sudah dapat ilmu, kemudian diamalkan. Ya. Sehingga menimbulkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga ciri khas seorang ulama Rabbani adalah seperti yang Allah katakan di dalam Al-Quran, "Innama yakshallaha min ibadihi al-ulama." Hanya saja yang takut kepada Allah dari kalangan hambanya adalah para ulama. Artinya dia berilmu kemudian mengamalkan ilmunya yang menimbulkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah itu sampaikan, ya, dakwah kepada manusia. Nah, meninggalkan pertikaian, perdebatan, dan perselisihan. Sebab ini akan membawa kepada kesesatan. Orang kalau seseorang itu banyak debat, dia akan lebih mungkin untuk sesat. Ya. Sehingga, coba kita perhatikan hadis tadi. Ya. Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaihi illa utul jadal. Tidaklah satu kaum menjadi sesat setelah petunjuk yang diberikan kepada mereka, melainkan karena mereka telah melakukan perdebatan. Ya. Sebab bahagian syaitan dalam sebuah perdebatan itu banyak sekali, besar. Ya. Awalnya yang keluar masih benar. Ya. Begitu terpancing emosinya, khalas. Yang tadinya yang keluar dari mulutnya ilmu, Al-Quran dan Sunnah, sudah mulai ngawur ngomongnya. Karena gak mau kalah. Pada umumnya orang debat, dibuat oleh syaitan, dia tidak mau kalah. Ya. Gengsinya dibakar oleh syaitan. Emosinya dinaikkan oleh syaitan, ditingkatkan oleh syaitan. Sehingga dia tidak mau kalah dalam debatnya. Baik. Sehingga meskipun dia sahibul ilm atau seorang ahlul haq, kalau dia tidak mawas diri dalam perdebatan itu, bahagian untuk dia sesat sangat besar. Ya. Syaitan sangat bermain-main dan bernikmat-nikmat dalam perdebatan. Sehingga dengan mudahnya dia akan membuat orang itu jatuh ke dalam kebatilan. Ya. Awalnya yang dia ucapkan Al-Quran dan Al-Hadith, kemudian mulai melindur, ngelantur, ya, karena dia mulai terdesak atau dia harus berargumen untuk menjatuhkan lawannya, sampai pada tingkat di mana dia tidak lagi mau mengikuti al-haq ketika ternyata al-haq itu ada pada lisan lawannya. Dia akan berusaha untuk selalu membantah, meskipun dia tahu bahwa al-haq itu ada pada lisan lawannya. Itu perdebatan. Nah, dan masih banyak hal-hal lain yang menjadi dampak negatif dari perdebatan. Ya. Terkadang al-haq itu menjadi kabur di dalam perdebatan karena ahlul batil yang berdebat dzul lisan, ya, punya lisan yang luar biasa. Ya, lisannya pintar ngomong, pandai bersilat lidah, pandai membolak-balik kata, pandai untuk memancing emosi, ya. Pandai untuk menyudutkan lawan bicaranya. Nah, ahlul haq, ketika dia, walaupun dia mempunyai al-haq, mempunyai dalil, mempunyai hujjah, tetapi dia tidak mempunyai kemampuan-kemampuan yang tadi telah disebutkan, bisa saja terpancing, kemudian menjadi kabur al-haq yang ada pada dirinya. Ya. Nah, karena memang ahlul batil itu dipelajari hal-hal yang seperti ini, bagaimana menang dalam perdebatan. Itu ada trik-triknya, bukan tidak ada triknya, ada trik-triknya, dipelajari memang. Karena tujuan mereka bukan al-haq, tujuan mereka adalah menang debat untuk membela pemahamannya meskipun menyimpang daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana memancing lawan? Ya. Dipancing dulu, kemudian setelah itu dipukul. Ya. Dibiarkan dulu naik, setelah itu dijatuhkan atau dipancing emosinya. Ya. Atau disudutkan pendapatnya. Ya. Atau kalau untuk lari dari argumen, kemudian bisa membalik kondisi dari yang tadinya terdesak sehingga menjadi kondisi sebagai orang yang menang dalam perdebatan, itu semua ada teorinya, bukan tidak ada teorinya. Ya. Dan mereka pintar dalam hal ini. Nah, ahlul ahwa yang niatnya hanya semata-mata untuk membela kebenaran akan kalah dalam kondisi yang seperti ini. Sehingga al-haq itu menjadi kabur, yang dianggap menang adalah al-batil, dan itu yang akan dipahami oleh orang-orang yang menyaksikannya. Makanya harus hati-hati. Ya. Banyak sekali al-batil itu dilihat dalam bentuk al-haq karena perdebatan-perdebatan yang seperti ini. Ya. Apalagi kalau ahlul haq tidak mampu untuk membela argumennya. Meskipun dia hak, dianggap kalah. Apalagi yang mempunyai dalil, yang mempunyai hujjah atau ahlul haq ini, tidak mampu untuk menjaga emosinya. Dia marah-marah, uring-uringan, ya, gebrak-gebrak meja, apalagi sampai keluar kata-kata caci maki, halas. Di hadapan publik kalah dia. Ya. Dianggap sifat apa sikapnya itu adalah sikap yang tidak simpatik, ya. Sikap yang tidak mengundang kekaguman orang lain untuk mengikutinya. Dianggap tidak profesional. Ya. Hal-hal yang seperti ini membahayakan sehingga orang-orang yang menyaksikannya akan membela atau akan mengikuti kebatilan dan mengikuti hawa nafsu, ashabil ahwa, ashabil bidah, dan meninggalkan ahlul haq. 6. Mereka ashabul bidah, ahlul ahwa, tidak terikat dengan kebenaran. Ya. Sehingga mereka akan menghalalkan segala cara dalam perdebatan itu untuk memenangkan pendapatnya. Sementara kita tidak demikian. Ya. Tujuan kita adalah untuk membela kebenaran. Oleh karena itu perdebatan bukan caranya. Perdebatan itu bukan jalan untuk membela kebenaran. Bagaimana jalan untuk membela kebenaran? Jalan untuk membela kebenaran adalah dakwah kepada jalan Allah Azza wa Jalla. Ajak manusia kepada al-haq. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah kepada jalan Rabbmu dengan cara yang hikmah, kata Allah. Dengan peringatan yang baik. Dan debatlah mereka dengan cara yang paling terbaik. Ya. Apabila itu memang memungkinkan. Tayyib. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Pernah suatu ketika ada seseorang yang datang kepada beliau ingin mendebatnya. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Amma ana faqad absartu dini, fa in kunta adlalta dinak faltamishu." Ya. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah bagi orang yang mau mendebatnya, kata beliau, "Adapun aku sudah sangat mengetahui agamaku. Adapun engkau, kalau engkau merasa kehilangan agamamu, engkau tidak yakin dengan kebenaran yang ada pada dirimu, maka silahkan cari sendiri." Ya. Artinya kalau bingung, jangan ngajak bareng-bareng. Bingung aja sendiri. Ya. Tapi kalau mau kebenaran, silahkan kemari, akan aku ajarkan kebenaran. Tapi kalau ngajak bingung, ya bingung dewe. Gitu kan? Bingung sendiri aja. Jangan ngajak-ngajak. Nah. Ini Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Nah, ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara prinsip sunnah adalah tarkul mira'i wal jidal wal khusumat fid din. Meninggalkan perdebatan, pertikaian, permusuhan di dalam beragama kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Ada satu hal yang ingin saya ingatkan di dalam kesempatan majlis ini. Yaitu, hendaknya kita menjauhkan manusia. Menjauhkan diri kita yang pertama, kemudian menjauhkan manusia dari hal-hal yang sifatnya membangun permusuhan. Ya. Karena yang namanya permusuhan itu adalah sesuatu yang dibenci. Dibenci oleh Allah. Dibenci oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan bukan jalan salafun as-salih. Permusuhan yang tentunya tidak membawa kepada al-haq. Permusuhan yang sifatnya akan membawa kepada fitnah di antara manusia. Pertikaian yang akan membuat agama ini menjadi dibenci oleh manusia. Padahal agama yang mulia ini dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, "Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidaklah mengutusmu melainkan sebagai kasih sayang untuk segenap alam. Ahlus sunnah itu dikatakan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, ahlus sunnah arhamun nasi bil khalq wa a'lamuhum bil haq. Ahlus sunnah itu adalah manusia yang paling kasih sayang kepada manusia dan yang paling mengerti tentang kebenaran. Ya. Dakwah kita ini adalah dakwatul haq yang mendatangkan ketenangan kepada manusia. bukan membuat permusuhan, pertikaian, perselisihan, perdebatan. Ya. Sehingga jangan kita tampilkan hal-hal yang buruk sebagai slogan dakwah kita, sebagai tampilan dakwah kita. Ya. Tapi ikatlah dakwah kita ini, hadapkan kepada manusia dengan bentuknya yang indah. Ya. Yang membawa ilmu, yang membawa kasih sayang, yang membawa umat manusia kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga nasihat-nasihat para ulama kita, coba lihat. Ya. Di mana mereka mengajak kepada para penuntut ilmu, kepada para duat ilallah, kepada ahlus sunnah untuk berdakwah dengan cara yang hak, yang hikmah, membawa rahmat kepada manusia. Ya. Di antara nasihat Syekh Rabi' hafizahullah, di mana beliau menasihati kepada ahlus sunnah untuk mencari titik temu, titik persamaan yang dicintai oleh manusia kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan mencari titik perbedaannya. Ya, itu yang harus menjadi perhatian kita. Selama ini kita sering melihat di mana kita selalu menampilkan sisi-sisi perbedaan. Yang selalu kita tonjolkan adalah kita ini beda dari manusia. Kita beda dari kaum muslimin. Sehingga sangat terlihat eksklusif, ya kan? Eksklusif. Ya. Kelihatan mau menang sendiri. Ya. Belum lagi ditampilkan tampilan di mana kita gampang mencap orang lain, menuduh orang lain, menjatuhkan orang lain, menjauhkan umat dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang semestinya kita rubah. Karena dakwah yang hak ini tidak seperti itu. Justru nasihat-nasihat para ulama kita mengajarkan di mana kita menyampaikan agama ini dengan hikmah, membawa agama ini dengan hikmah, menampakkan kepada manusia sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk yang indah, dan bila perlu mencari titik sama yang menemukan kita dengan manusia, dengan kaum muslimin di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh misalnya, ketika di suatu daerah kaum muslimin berpegang kepada sebuah madhab, ya, maka sampaikan ajaran-ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui ulama yang mereka agungkan, yang mereka hormati dalam madhab tersebut. Misalnya kalau di Indonesia mereka madhabnya Syafi'i, ya, katakan qala al-imam Syafi'i rahimahullah, itu akan lebih didengarkan. Ya, karena prinsip al-imam Syafi'i rahimahullah adalah prinsip sunnah. Ya. Dan demikianlah di tempat-tempat yang lainnya. Baik. Misalnya kalau kita ingin membuka suatu kajian di tempat masyarakat umum. Ya. Jangan kita membuka hal-hal yang akan menimbulkan kontroversial. Jangan kita membuka kajian-kajian yang akan menimbulkan antara yang setuju dengan yang tidak setuju. Kontroversi. Ya. Bukalah kajian yang semua orang setuju. Ya. Sehingga tidak menimbulkan adanya pertikaian, perdebatan, dan perselisihan nantinya. Contohnya apa? Buka kajian tentang Riyadhus Shalihin. Semua orang setuju, ya kan? Tentang Arba'in Nawawiyah. Nah, apalagi khususnya di tempat-tempat masyarakat umum yang sangat tidak mengenal sunnah Nabi atau yang memang terpengaruh dengan pemahaman sesat tertentu. Misalnya yang pemahaman sufiahnya kuat di situ. Ya. Kalau kita bahas tentang masalah al-usulut thalathah, kasyfus syubuhat, mungkin akan memancing reaksi. Mereka itu adalah orang-orang Wahabi. Akan terjadi pertikaian, perdebatan, permusuhan dan sebagainya. Ya kan? Tapi coba buka Riyadhus Shalihin. Tidak ada yang tidak setuju. Masalah muatannya, kontennya nanti bisa disesuaikan. Karena pembahasan Riyadhus Shalihin itu luas. atau Arba'in Nawawiyah. Bisa disisipkan di sana ajaran Tauhid, ajaran Sunnah. Buat mereka cinta kepada Sunnah Rasulullah SAW dari arah yang mereka menyetujuinya. Jadi dakwah itu terlihat indah. Dan jangan sibukkan manusia dengan hal-hal yang sifatnya pertikaian, perselisihan, perdebatan. Belum apa-apa kita sudah menguji orang. Kamu ngajinya sama siapa? Ustadznya siapa? Ya, MLM atau MSG? Subhanallah. Ya. Yang akan membuat orang justru lari ketika mengetahui bahwa Ahlus Sunnah itu seperti itu. Ya. Yang dibangkitkan adalah semangat untuk bertikai, berselisih. Lah kalau Ahlus Sunnahnya aja seperti itu, bagaimana yang lainnya? Dan bagaimana manusia akan mendekat kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau tampilan dakwahnya adalah tampilan pertikaian, perselisihan dan permusuhan. Maka ini, hal ini hendaknya menjadi perhatian kita, barakallahu fikum. Tersebarnya dakwah ini dikatakan oleh Syekh Rabi' hafizahullah karena dibawa oleh manusia-manusia yang mempunyai tiga sifat. Ya. Pertama ulama. Ya. Yang kedua hukama, yang ketiga ulama. Pertama ulama berilmu. Ya, orang-orang yang berilmu. Yang kedua hukama, orang-orang yang bijaksana. Punya hikmah dalam dakwahnya. Dalam menyampaikan, menampilkan al-haq kepada manusia. Yang ketiga adalah ulama sabar. Naam. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau dakwah kita dalam tampilan seperti itu, kita menyibukkan manusia dengan ilmu sunnah, ya, mengamalkan sunnah, mengajarkan sunnah, maka insya Allah kita akan mendapatkan kemanfaatannya untuk diri-diri kita dan juga untuk segenap kaum muslimin. Maka di antara prinsip sunnah adalah tarku al-jidal wal-mira' wal-khusumat fid-din. Meninggalkan perdebatan, pertikaian dan permusuhan di dalam beragama kepada Allah Azza wa Jal. Nah, kita cukupkan dulu sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan jam 1 nanti. Wallahu a'lam bissawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.